الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian kitab Ushulul Fiqh karya Al-Imam Al-Allamah Faqihul Asr Syekhul Syekhina Al-Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk pada ini majlis yang ketiga, pertemuan yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah, al-ahkamu lugatan jam'u hukmin wa huwa lugatan al-qada'. Al-ahkam adalah jamak dari hukum dan maknanya secara bahasa adalah al-qada', ketetapan. Al-qada', ketetapan. Al-ahkam, hukum-hukum adalah jamak dari hukum, maknanya adalah ketetapan. Wastilahan, adapun maknanya secara istilah, maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin min talabin au takhyirin au wad'in. Ada bukunya antum? Ya. Maqtadahu, semua punya buku kan? Hah? Semuanya punya buku? Antum? Usul fikih. Sama. Usul min ilmu usul. Semuanya punya ya? Siapa yang belum punya? Pakai ini aja dulu. Sudah punya semua? Baik. Wasil. Wastilahan. Adapun secara istilah. Yang dimaksud dengan al-ahkam. Maqtadahu khitabu syar'i. Al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin. Adalah apa yang menjadi konsekuensi dari khitabu syar'i. Nanti akan dijelaskan khitabu syar'i adalah al-kitab wa sunnah. Al-muta'alliq yang berhubungan dengan af'alul mukallafin, perbuatan-perbuatan para mukallaf. Min talabin, apakah dalam bentuk talab, permintaan, yaitu permintaan untuk melakukan atau meninggalkan. Al-amru wa nahyu. Yang dimaksud dengan hukum adalah konsekuensi dari khitabu syar'i yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan al-mukallafin, para hamba. Apakah dalam bentuk talab, yakni perintah atau larangan, au takhyir, atau memberikan pilihan, boleh dilakukan, boleh tidak, mubah. Au wad'in, atau wad', peletakan. Kalau makna bahasanya wad', peletakan. Maksudnya di sini, dalam bentuk sahih, atau batil atau fasid. Ini maksudnya wada. Sahih, fasid, atau batil. Atau ini merupakan syarat, ini merupakan rukun. Ini sebab, ini mani, ini wada. Taib. Akan dijelaskan oleh Syekh lebih detail. Fal muradu biqaulina khitabu syar'i al-kitabu wa sunnah. Maka yang dimaksud dengan ucapan kita khitabu syar'i, maknanya adalah al-kitab wa sunnah. Yakni, apa yang ada dalam al-kitab wa sunnah, dia berkonsekuensi terhadap perbuatan para hamba. Wal muradu biqaulina al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin, yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba adalah ma ta'allaqa bi'a'malihim, yang berhubungan dengan amalan-amalan mereka. Yang berhubungan dengan amalan-amalan mereka. Sawa'un kanat qawlan am fi'lan, sama saja. Apakah itu ucapan maupun perbuatan. Ijadan amtarkan, direalisasikan atau ditinggalkan. Ijadan amtarkan. Makanya ini maksud dengan a'mal al-mukallafin. Semua mencakup ucapan dan perbuatan. Dia tinggalkan atau dia lakukan, masuk dalam kategori af'alul mukallafin. Dan di dalam syarahnya kata Syekh, lebih tepat kalau dikatakan a'malul mukallafin, al-muta'alliq bi'a'malil mukallafin, bukan af'al. Sebab di dalam lughah kalau disebut fi'il, maka dia berhadapan dengan qaul, sehingga bisa jadi tidak mencakup qaul, ucapan. Kalau disebut a'mal, maka mencakup al-fi'lu wal-qaul, bahkan al-ijad wa tark. Baik. Adapun yang dimaksud dengan taklif di sini bukanlah makna bahasanya. Kalau makna bahasanya, taklif itu sebetulnya tidak cocok digunakan di dalam pendefinisian syariat. Seperti yang sudah kita bahas pada pelajaran usul fikih, pada kitab Thaharah, pelajaran fikih pada kitab Thaharah, kritikan para ulama istilah taklif. Sebab taklif itu menurut bahasa adalah apa? Ilzamu ma fihi masyaqqah. Ilzamu syai' fihi masyaqqah. Ilzamu syai'in fihi masyaqqah. Atau ilzamu ma fihi masyaqqah. Mewajibkan sesuatu yang padanya terdapat masyaqqah, beban. Artinya sesuatu yang berat. Sedangkan di dalam syariat ini tidak ada yang berat. Fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad. Maka keluar dengannya apa yang berhubungan dengan keyakinan. Sebab yang dimaksud di sini hanyalah ucapan dan perbuatan, bukan keyakinan. Walaupun dalam makna syariat, keyakinan juga termasuk perbuatan, amalan hati, termasuk amalan hati. Fala yusamma hukman bihadzal istilah. Maka keyakinan tidak dinamakan hukum menurut istilah ini. Menurut istilah ini. Baik, ini masalah-masalah fikih. Seperti yang kita definisikan, kita jelaskan definisi usulul fikih. Fikih yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan amaliyah, bukan keyakinan. Baik, tapi harus dipahami apa? Di dalam syariat, i'tiqad termasuk di dalam fikih. Baik. Wal muradu biqaulina mukallafin ma min sya'nihim at-taklif. Adapun yang dimaksud dengan ucapan kita mukallafin adalah yang mereka terkena hukum taklif. Mereka terkena hukum taklif. Fayasmalu as-saghira wal majnun. Maka mencakup saghir, anak kecil dan orang gila. Maksudnya apa? Orang gila pun atau anak kecil pun terkena hukum taklif, dalam artian walaupun dia anak kecil misalkan, tidak seenaknya dia mau merusak harta orang lain. Paham? Walaupun dari sisi dia mendapatkan dosa atau pahala, dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia anak kecil, belum mengerti. Tetapi tetap saja dia tidak boleh merusak barang orang lain. Demikian pula orang gila. Orang gila kalau membahayakan harus ditahan. Harus ditahan. Taib, ini yang dimaksud di sini. Gitu ya. Ini cetakan ini sama ini enggak pakai la. Yang benar enggak pakai la. Taib, salah itu. Yang benar enggak pakai la. Maksudnya apa? Di sini kita berbicara tentang af'al mereka. Bukan mereka berdosa atau tidak. Yang kita bicarakan af'al, perbuatan-perbuatan orang anak kecil atau orang gila. Iya. Itu cetakan lama itu salah. Ada lagi yang pakai la fala yashmal antum? Salah itu. Yang benar fayasmalus saghir wal majnun. Ini cetakan terbaru ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini langsung ana beli di apa? Di markasnya Syekh Utsaimin di Unaizah. Cetakan terbaru. Ini dicetak tahta isyraf muassasah Syekh Ibnu Utsaimin yang diketuai oleh anaknya sendiri. Nah, dalam syarahnya si kata Syekh li annahum mukallafuna fil asal. Sebab anak kecil wal majnun mukallafuna fil asal. Lakin wujida mani', tetapi ada penghalang. Wa huwal junun was-sighar, yaitu gila dan kecilnya dia. Wa illa fa inna min sya'nihim ay yukallafu. Jika tidak ada penghalang tersebut, sesungguhnya mereka akan terkena taklif. Namun yang kita bicarakan di sini af'al mereka, bukan diri mereka. Paham tum? Baik. Maka tidak termasuk di sini hewan. Hewan ghairu mukallafah. Hewan ghairu mukallafah. Kalau begitu, jin masuk atau tidak? Masuk. Jin termasuk. Taib. Atau? Mana tak? Fadal. Ta'al. Taib. Wal muradu biqaulina min talabin. Adapun yang dimaksud ucapan kita min talabin, yaitu dalam bentuk talab, adalah al-amru wa nahyu. Perintah dan larangan. Sawa'un ala sabilil ilzam awil afdaliyah. Sama saja. Dalam bentuk pengharusan atau keutamaan. Kalau pengharusan berarti wajib, kalau keutamaan berarti sunnah. Ini maksud dengan talab, perintah dan larangan. Sebab al-amru talabul amr atau talabul fi'il, an-nahyu talabul tark. Itu makna al-amru wa nahyu. Wal muraru biqaulina au takhyir al-mubah. Adapun yang dimaksud ucapan kita au takhyir, diberikan pilihan, maka maknanya adalah al-mubah. Namun ini bi'tibari aslil mubah. Apabila dilihat dari sisi asalnya mubah itu adalah sesuatu yang boleh dipilih. Tetapi bi'tibari nazar ila ma yufdi ilaihi, apabila dilihat dari sisi yang bisa mengantarkan kepada apa yang bisa diantarkan, maka mubah itu bisa menjadi haram, bisa menjadi halal, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi sunnah. Kalau mubah mengantarkan kepada yang wajib, maka hukumnya wajib. Kalau mubah mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya haram. Nanti akan datang definisi mubah. Wal muradu biqaulina aw wad'in. Adapun yang dimaksud dengan ucapan kita atau wad', as-sahih wal fasid, adalah seperti as-sahih dan fasid. Ini pemberian contoh ya. Langsung beliau berikan contoh. Sah atau rusaknya sebuah amalan, wa nahwihima, dan yang semisalnya, seperti ini rukun, ini syarat, ini sah, ini tidak sah. Baik. Mimma wada'ahu syari', dari apa yang diletakkan oleh syari', pembuat syariat, yaitu Allah, ini asalnya, dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min alamatin wa awsafin, untuk menunjukkan tanda-tanda dan sifat-sifat, lin nufudhi wal ilgha. Lin nufudh, dia sudah diamalkan, wal ilgha atau belum dianggap diamalkan. Iya. Contohnya apa? Seorang melakukan jual beli setelah azan Jumat. Melakukan jual beli setelah azan Jumat. Kalau dua kali azannya, maka setelah azan yang kedua. Maka apabila dia termasuk orang yang wajib melakukan sholat Jumat, yaitu laki-laki, merdeka, bukan musafir, dan sehat, jual beli yang dia lakukan itu fasid, tidak sah. Ini namanya hukum wada'. Baik. Terlepas apakah dia halal atau haram. Kadang-kadang sesuatu yang dilakukan halal, tapi mungkin hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Contohnya apa? Seorang yang mandi. Harusnya mandi untuk junub. Mandi junub. Tetapi dia tidak meniatkan mandi junub. Maka apa yang dia lakukan itu tidak sah mandinya. Mandinya tidak sah, tapi mandinya itu tidak dikatakan sebagai mandi yang haram. Iya. Jadi bisa jadi halal, bisa jadi haram. Sah atau tidaknya amalan seseorang. Dan terkadang haram tapi sah. Haram tapi sah. Contoh dalam jual beli. Barang punya cacat. Dia tidak jelaskan cacatnya. Dia sudah tahu cacatnya, tapi dia tidak jelaskan. Jual belinya sah tapi haram. Jual belinya sah tapi haram hukumnya. Iya. Baik, ini penjelasan makna al-ahkam. Ini maksud dengan hukum-hukum. Untuk lebih jelasnya, maka Syekh akan menjelaskan aqsamul ahkam asy-syar'iyyah. Ini lebih jelasnya. Ini penjabaran dari definisi. Qala Syekh rahimahullah, aqsamul ahkam asy-syar'iyyah, macam-macam hukum syariat. Tanqasimul ahkam asy-syar'iyyah ila qismain. Hukum-hukum syariat itu terbagi menjadi dua bentuk. Taklifiyah wa wada'iyah. Taklifiyah wa wada'iyah. Baik, taklifiyah dan wada'iyah. Ini sesuatu sebenarnya enggak perlu diterjemahkan ini ya. Harus diucapkan dalam bahasa aslinya. Taklifiyah dan wada'iyah. Ini dua macam hukum syariat. Fattaklifiyatu khamsatun. Maka hukum taklifiyah itu ada lima. Al-wajib, wal-mandub, wal-muharram, wal-makruh, wal-mubah. Yang wajib, mandub, muharram, makruh, dan mubah. Ini hukum taklifiyah. Ini sekali lagi, yang dimaksud taklif di sini bukan ilzamu ma fihi masyakkah. Tetapi al-ahkam al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ini yang dimaksud dengan at-taklif di sini. Baik. Sekarang akan dijelaskan satu persatu lima hukum tersebut. Yang pertama, fal wajib lughatan as-saqitu wal lazim. As-saqit wal lazim. Wajib secara bahasa maknanya adalah saqit dan lazim. Saqit dan lazim. Ini maknanya secara bahasa, jatuh dan harus. Wastilahan, adapun maknanya secara istilah, ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Wajib secara bahasa maknanya adalah apa yang diperintahkan oleh syari' dalam bentuk pengharusan. Dalam bentuk pengharusan. Kasalawatil khams, seperti solat lima waktu. Yang dimaksud syari' di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa kharaja biqaulina ma amara bihi syari'. Maka keluar dengan ucapan kita ma amara bihi syari', wajib itu adalah yang diperintahkan oleh syari', oleh Allah dan Rasulnya, al muharram wal makruh wal mubah. Yang haram, yang makruh dan mubah. Kenapa? Karena semua itu tidak diperintahkan oleh syariat. Karena yang haram, yang makruh dan mubah tidak diperintahkan oleh syariat. Wa kharaja biqaulina 'alal wajhil ilzam al-mandub. Dan keluar dengan ucapan kita 'alal wajhil ilzam, dalam bentuk pengharusan harus dilakukan, maka mandub itu tidak termasuk. Mandub tidak harus dilakukan. Baik. Wal wajib yuthabu fa'iluhu imtithalan. Wal wajib yuthabu fa'iluhu imtithalan. Dan wajib mendapatkan pahala orang yang melakukannya imtithalan. Apa maknanya imtithalan? Maknanya adalah dia melakukan pekerjaan tersebut karena Allah. Itu maksudnya imtithalan. Dan ini definisi yang benar. Definisi yang benar. Wal wajib yuthabu fa'iluhu imtithalan. Yang wajib itu adalah sesuatu yang mendapatkan pahala orang yang melakukannya imtithalan dalam rangka taat kepada Allah. Itu maknanya imtithal. Memenuhi perintah Allah, bukan sekedar karena itu kan sudah biasa mereka lakukan. Baik. Bukan karena urf, tetapi karena syariat memerintahkan baru dapat pahala. Jadi kalau seorang melakukan kewajiban, dia lakukan bukan karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dia memahami itu perintah Allah, enggak dapat pahala dia. Tidak dapat pahala. Ini maknanya. Baik. Wa yustahaqqul iqab tarikuhu. Dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan iqab. Mendapatkan hukuman. Dan ini takbir yang bagus sekali. Kurang tepat kalau dikatakan yu'aqabu tarikuhu. Akan dihukum orang yang meninggalkannya. Karena kalau dikatakan wa yustahiqqul iqab, dia bisa jadi diampuni. Bisa jadi diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi dari kewajiban. Kalau dilaksanakan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan mendapat dosa. Ini kurang tepat. Harus ditambah. Dilaksanakan dalam rangka imtithalan. Memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan sekedar karena kebiasaan. Wa yusamma fardan wa fardiyatan wa hatman wa laziman. Dan juga wajib ini dinamakan fard, dinamakan faridah, dinamakan hatam dan lazim. Yang harus antum paham ya. Harus diingat ini. Kalau antum baca dalam kitab-kitab fikih khususnya, para ulama menyebutkan ini fard, maka maknanya adalah wajib. Ini faridah, maknanya adalah wajib. Ini hatman, maknanya adalah wajib. Ini lazim, maknanya adalah wajib. Jadi ada 5 istilah. Hanya saja ada sebagian ulama yang membedakan antara wajib dan fardu serta faridah. Sebagian ulama mengatakan istilah fardu dan faridah adalah ma thabata bidalilin qat'i. Ma thabata bidalilin qat'i. Apa yang ditetapkan dengan dalil yang qat'i. Qat'i dalam 2 sisi. Qat'iyus thubut wa qat'iyud dilalah. Qat'iyus thubut wa qat'iyud dilalah. Dalil yang qat'i, yang pasti. Yang pasti ketetapannya, seperti jelas ada dalilnya dalam Al-Quran wa Sunnah, dan penunjukannya juga pasti. Seperti dalil-dalil tentang kewajiban sholat 5 waktu. Maka ini disebut fardun atau faridah. Adapun, ma lam yathbut bidalilin qat'i, falaysa bifaridah, bal yuqal wajibun. Yang tidak ditetapkan dengan dalil yang qat'i, maka itu bukan faridah, tetapi disebut dengan wajib. Disebut dengan wajib. Seperti adanya istimbat hukum, maka disebut wajib, tidak disebut dengan faridah. Ini pada sebagian ulama. Ini perlu diketahui, karena mungkin kita dapati ulama tertentu memiliki istilah tertentu. Tetapi pada umumnya, jumhurul ulama sama saja. Istilah fardun, faridah, hatmun, lazimun, wajibun, maknanya sama. Baik. Karena itu yang zahir. Tidak ada perbedaan antara istilah-istilah tersebut. Kemudian di sini ada tanbih tentang orang yang meninggalkan kewajiban dikarenakan dia tidak mampu. Orang yang meninggalkan kewajiban dikarenakan dia tidak mampu. Tadi dikatakan orang yang meninggalkan kewajiban itu berhak mendapatkan azab. Dan dia tidak mendapatkan pahala. Jelas dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi dalil-dalil yang ada menunjukkan barang siapa yang meninggalkan kewajiban dalam keadaan dia tidak mampu, maka dia tidak mendapat dosa. Dia tidak mendapat dosa. Fattakullaha mastata'tum. Ini pertama. Kedua, bahkan bisa jadi dia mendapat pahala kalau memang dia memiliki kebiasaan untuk melakukan kewajiban tersebut. Dia memiliki kebiasaan untuk melakukan kewajiban tersebut. Dia mendapatkan pahala apa? Pahala niat. Dia mendapatkan pahala, pahala niat. Baik. Yang kedua, wal mandubu lughatan al-mad'u. Mandub secara bahasa adalah al-mad'u. yang diseru, yang dipanggil. Kalau dikatakan nadabahu, maknanya adalah da'ahu. Nadabahu maknanya adalah da'ahu. Wastilahan, adapun menurut istilah, ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Mandub itu adalah apa yang diperintahkan oleh syariat tidak dalam bentuk pengharusan. Karrawatib, seperti sholat-sholat sunnah rawatib. Jadi tidak diharuskan. Diperintahkan oleh syariat tapi tidak diharuskan. Maka ini namanya adalah mandub. Dan yang lebih besar pahalanya adalah yang wajib. Sebab dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَطُهُ عَلَيْهِ. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding apa yang aku wajibkan padanya. Baru disebutkan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, yang sunnah, sampai aku mencintainya. Taib. Ini beliau berikan contoh. Contohnya adalah salat sunnah-sunnah rawatib. Fakharaja biqaulina ma amara bihi syari' al-muharram wal-makruh wal-mubah. Maka keluar dengan ucapan kita, apa yang diperintahkan oleh syariat, oleh pembuat syariat, adalah yang haram, yang makruh, dan mubah. Sebab yang haram, yang makruh, dan mubah tidak diperintahkan oleh syariat. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam al-wajib. Dan keluar dengan ucapan kita, bukan dalam bentuk pengharusan, adalah wajib. Wajib keluar darinya, sebab wajib itu diharuskan. Wal mandub yuthabu fa'iluhu imtithalan. Dan mandub itu diberikan pahala orang yang melakukannya imtithalan. Apabila dia melakukan, niatnya karena Allah. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan karena itu sudah kebiasaan masyarakatnya. Tapi dia niat karena Allah. Wala yu'aqabu tarikuhu. Dan tidak diberikan hukuman orang yang meninggalkannya. Tidak di dunia dan tidak pula di akhirat kelak. Ya. Tetapi ada ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Orang yang tidak sholat witir itu adalah rajulun su' la tuqbal syahadatuhu. Orang yang tidak melakukan sholat witir adalah laki-laki yang buruk. Persaksiannya tidak diterima. Maka dijelaskan oleh Syekh dalam syarah beliau. Itu maknanya ada dua. Yang pertama, memang ada riwayat dari Imam Ahmad, beliau berpendapat witir itu wajib, bukan sekedar sunnah. Sebab kalau sunnah tentunya tidak perlu dikatakan orang itu rajulun su' sampai syahadatnya tidak diterima. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah dikarenakan orang tersebut dalam dirinya ada sifat at-tahawun, meremehkan kebaikan. Padahal sholat witir kan sesuatu yang sangat mudah dikerjakan. Mudah tapi sulit. Sholat witir adalah sholat yang paling sedikit rakaatnya. Satu sudah bisa dikatakan sholat witir. Tetapi masih juga dia tinggalkan. Maka itu menunjukkan dia adalah orang yang meremehkan kebaikan. Jadi, kalaupun hukumnya sunnah, dia katakan rajulun su, diberikan hukuman di dunia dengan tidak diterima syahadatnya, persaksiannya, bukan karena dia meninggalkan sholat witir, tetapi karena sifat di dalam dirinya, yaitu meninggalkan kebaikan, atau meremehkan kebaikan. Baik. Adapun dalil bahwasannya orang yang melakukan suatu kewajiban atau suatu yang sunnah tapi bukan dalam rangka imtithal, dia tidak mendapatkan pahala. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa'lam annaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha. Hatta ma taj'aluhu fi fami imra'atik. Dan ketahuilah, tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahala atasnya, sampai sebuah suapan yang engkau berikan kepada istrimu. Sampai sebuah suapan yang engkau berikan kepada istrimu. Ini bisa bernilai pahala, ya. Tapi sayang yang di sini belum bisa melakukannya semua, kecuali Abu Nuaim. Baik. Di situ dikatakan tabtaghi biha wajh Allah. Engkau mengharapkan dengannya wajah Allah. Artinya dia berniat. Jadi kalau dia memberi nafkah kepada istrinya hanya karena itu sudah merupakan kebiasaan masyarakat situ, berarti dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi harus dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Dan juga dinamakan sunnah, masnun, mustahab dan nafl. Ini istilah-istilah para ulama. Kalau antum dapati ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan dalam kitabnya ini sunnah, ini masnun, hadza mustahab wa hadza nafl, maka maknanya sama, maknanya adalah mandub. Jadi ada lima istilah, ada lima istilah. Kecuali sebagian ulama membedakan antara masnun dan mustahab, sunnah dan mustahab. Ini sebagian ulama saja. Dibedakan kalau masnun atau sunnah ma thabata bid-dalil minas sunnah. Masnun adalah ma thabata bid-dalil minas sunnah. Apa yang ditetapkan dengan dalil dari sunnah. Jelas ada dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya masnun. Adapun mustahab ma thabata bi-ijtihadin. Sedangkan mustahab adalah apa yang ditetapkan dengan suatu ijtihad. Dengan suatu ijtihad. Seperti penulis Zadul Mustaqni, Al-Imamul Hajjawi, beliau dalam At-Tanqih itu memberikan pengingkaran yang keras bagi siapa yang menyamakan antara sunnah dengan mustahab. Namun pada umumnya Al-Usuliyun menyamakan antara sunnah dan istihbab. Taib. Ini perlu diketahui sehingga kita dapat memahami apa yang diinginkan ulama tersebut. Taib. Yang ketiga, wal muharram lughatan al mamnu'. Muharram yang diharamkan secara bahasa maknanya adalah al mamnu', yang dilarang. Adalah yang dilarang. Wastilahan, adapun secara istilah, ma naha anhu syari' ala wajhil ilzami bitarki. Ma naha anhu syari', yang diharamkan adalah apa yang dilarang oleh syari', yani Allah dan Rasulnya. Ala wajhil ilzam bitarki, dalam bentuk pengharusan untuk ditinggalkan. Diharuskan untuk ditinggalkan, maka namanya adalah haram. Ka'ukukil walidain, contohnya adalah durhaka pada kedua orang tua. Durhaka pada kedua orang tua. Dan perlu diingat, ulama membedakan yang haram sampai pada kesyirikan, dan yang haram tidak sampai pada kesyirikan. Kalau dia sampai pada kesyirikan, itu kurang pas dikatakan haram. Harus dikatakan syirik. Kalau kekufuran, harus dikatakan kufur. Agar lebih jelas permasalahannya. Iya. Betul, syirik, kufur itu haram. Tapi nanti orang bisa beranggapan, itu hanya dosa-dosa biasa. Padahal bisa mengeluarkan dari Islam. Jadi yang syirik dan kekufuran, tidak cukup dikatakan itu haram. Harus katakan ini syirik dan ini kufur. Baik. Adapun yang tidak sampai pada kekufuran seperti uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua, maka tidak masalah langsung dikatakan ini haram. Fa kharaja biqaulina ma naha anhu syari', maka keluar dengan ucapan kita apa yang dilarang oleh syariat, al wajib wal mandub wal mubah. Wajib, mandub dan mubah, sebab wajib, mandub dan mubah tidak dilarang oleh syariat. Wa kharaja biqaulina 'ala al wajh lil ilzami bitarki al makruh. Dan keluar dengan ucapan kita al-wajhil ilzam bitarki, wajib untuk ditinggalkan, makruh, sebab makruh tidak wajib untuk ditinggalkan. Wal muharram yuthabu tarikuhu imtithalan wa yustahiqqul iqabu wa yastahiqqul iqaba fa'iluhu. Muharram adalah sesuatu yang diberikan pahala orang yang meninggalkannya imtithalan, apabila dia meninggalkannya dengan niat karena Allah, dan orang yang melakukannya yastahiqul iqab, berhak mendapatkan iqab. Jadi ini hukum orang yang melakukan yang haram. Siapa yang meninggalkan yang haram, dia mendapatkan pahala. Tetapi ada syarat. Dia tinggalkan yang haram tersebut dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus disebutkan. Termasuk kesalahan sebagian usuliyun dikatakan oleh Syekh apabila mereka tidak menyertakan imtithalan. Biasanya cuma dikatakan yuthabu tarikuhu wa yastahiqul iqab fa'iluhu. Diberikan pahala orang yang meninggalkan yang haram, dan orang yang melakukannya akan mendapatkan hukuman. Ini kurang tepat. Tetapi harus dikatakan yuthabu tarikuhu imtithalan. Diberikan pahala orang yang meninggalkannya apabila imtithalan. Dia meninggalkannya dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah semata-mata. Kalau seorang meninggalkan yang haram bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bisayyi'atin falam yaf'alha lam tuktab 'alaihi. Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang haram, lalu dia tidak jadi melakukannya, maka tidak ditulis dosa atasnya. Tidak ditulis dosa atasnya. Tetapi dengan syarat, dia tidak jadi melakukannya karena Allah. Sebab dalam riwayat yang lain dikatakan, kutibat hasanatan. Dituliskan pada baginya satu kebaikan. Jazakallahu khair. Li'annahu innama tarakaha min jarra'i. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebab dia meninggalkannya karena aku. Jadi dia tidak mendapatkan dosa, tapi dia juga tidak mendapatkan pahala kalau dia tidak berniat karena Allah. Ini kalau baru hammun, kalau baru ham, baru keinginan. Tapi kalau sudah diikuti dengan tindakan berupa ucapan dan perbuatan, maka dia dapat dosa. Hanya saja dia tidak mendapatkan pahala karena dia tidak jadi melakukan perbuatan tersebut kecuali dia niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, kutibat hasanatan li'annahu innama tarakaha min jarra'i. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ditulis baginya satu pahala kalau dia tidak jadi melakukannya karena dia meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang meninggalkan minum khamar misalnya, kenapa? Karena gak ada duit buat beli khamar. Orang yang tidak merokok, kenapa? Gak ada duit buat beli rokok. Atau lagi sakit, batuk. Maka ini tidak dapat pahala. Ini tidak mendapatkan pahala. Baik. Wa yusamma mahdzuran aw mamnu'an. Dan juga dinamakan dengan mahdzur atau mamnu'. Ini bahasa lain dari haram adalah mahdzur dan mamnu'. Baik. Sekarang yang keempat. Wal makruh lughatan al-mubghad. Wal makruh lughatan al-mubghad. Makruh menurut bahasa maknanya adalah al-mubghad, sesuatu yang dibenci. Ini makna makruh secara bahasa, sesuatu yang dibenci. Wastilahan ma naha anhu syari' la 'ala wajhil ilzami bitarki. Makruh secara istilah maknanya adalah ma naha anhu syari', apa yang dilarang oleh syariat, la 'ala wajhil ilzami bitarki, tidak dalam bentuk pengharusan untuk ditinggalkan. Kal akhdhi bisyimal wal iqta'i biha, seperti menerima dan memberi dengan tangan kiri. Menerima dan memberi dengan tangan kiri. Ini hukumnya makruh. Ini dilarang. Tetapi tidak dilarang dalam bentuk harus ditinggalkan. Makanya dia tidak sampai haram. Hanya makruh. Dan ucapan hanya makruh ini harus dihindari. Sebab makruh itu artinya dibenci. Jangan dikatakan hanya makruh berarti boleh. Dan perlu diketahui juga, ulama dahulu, ini makruh dikatakan tidak harus ditinggalkan, ini hanya istilah ulama belakangan. Tapi kalau ulama dahulu seringkali mengatakan makruh itu bermakna haram. Itu bermakna haram. Namun berikutnya sudah menjadi istilah yang lebih umum. Kebanyakan ulama yang namanya makruh itu tidak harus dalam bentuk tidak harus, tidak diharuskan untuk ditinggalkan. Ini harus dibedakan ya, ucapan siapa ini dan apa yang dia maksudkan. Baik. Fa kharaja biqaulina ma naha anhu syari' al-wajib wal mandub wal mubah. Maka keluar dengan ucapan kita, apa yang dilarang oleh syariat, keluar darinya wajib, mandub dan mubah. Sebab wajib, mandub dan mubah tidak dilarang oleh syariat. Wa kharaja biqaulina la 'ala wajhil ilzami bitarki al-muharram. Dan keluar dengan ucapan kita, tidak dalam bentuk wajib untuk ditinggalkan al-muharram. Sebab al-muharram wajib untuk ditinggalkan. Wal makruh yuthabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Dan makruh itu diberikan pahala orang yang meninggalkannya imtithalan, apabila dia meninggalkannya karena mentaati perintah Allah, perintah Allah untuk meninggalkannya. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan tidak diberikan hukuman orang yang melakukannya. Iya, dan tidak diberikan hukuman orang yang melakukannya. Baik, sekali lagi saya ingatkan, apabila kita mendapatkan ucapan ulama makruh, jangan langsung dipahami berarti itu tidak berdosa. Bisa jadi itu hukumnya haram. Tergantung siapa yang mengucapkannya. Hanya saja umumnya ulama dahulu dan sebagian kecil ulama sekarang. Ulama dahulu dan sebagian kecil ulama sekarang kalau dikatakan makruh, maka maknanya adalah haram. Sehingga diistilahkan dengan karahiyatut tahrim dan karahiyatut tanzih. Baik. Yang kelima, wal mubah lughatan al-mu'lan wal ma'dhunu fih. Mubah itu secara bahasa maknanya adalah mu'lan, sesuatu yang diumumkan. Wal ma'dhunu fih, dan sesuatu yang diizinkan padanya. Sesuatu yang diizinkan padanya. Seperti kalau seorang mengatakan baha bisirrihi, dia telah memubahkan rahasianya. Maknanya adalah a'lanahu, dia mengumumkannya. Kalau seorang mengatakan abahtu laka sayyarati atau abahtuka sayyarati, aku bolehkan kepadamu mobilku. Maksudnya dia izinkan. Ini makna bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah yang dimaksud dengan mubah, ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Apa yang tidak berhubungan dengan perintah dan larangan pada zatnya. Ini istilah. Makna mubah secara istilah. Yang tidak diperintah dan tidak dilarang pada zatnya. Adapun pada wasilahnya, bisa jadi dia diperintah dan dilarang. Seperti, menyediakan air. Ini mubah. Terserah mau sedia air atau tidak, mubah. Tidak diperintah dan tidak dilarang. Tetapi karena dia berhubungan dengan kewajiban berwudu, maka dia menjadi wajib. Taib. Ini maksudnya lidatihi. Kal akli fi ramadana laylan. Seperti makan di bulan Ramadan pada malam hari. Makan di malam hari pada bulan Ramadan, hukumnya mubah. Mau makan silakan, mau minum silakan, tidak mau juga silakan. Iya. Demikian pula tidur. Ini salah. Kalau ada yang mengatakan tidur itu ibadah. Karena tidak ada syariat memerintahkan tidur. Tidurlah kamu agar kamu mendapatkan pahala. Tidak ada. Kecuali kalau dia niatkan untuk ibadah. Ini fungsi niat. Tidur, kalau dia niatkan saya tidur siang ini supaya nanti malam kuat beribadah. Saya tidur cepat supaya nanti bisa bangun malam segar untuk beribadah. Maka mendapatkan pahala. Saya makan supaya saya kuat beribadah. Maka mendapatkan pahala. Tapi asalnya dia mubah. Kalau tidak diniatkan, tidak dapat apa-apa. Baik. فَخَرَجَ بِكَوْلِنَا مَا لَيَتَعَلَّكُ بِهِ أَمْرٌ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ. Maka keluar dengan ucapan kita yang tidak berhubungan dengan perintah, wajib dan mandub. Sebab wajib dan mandub diperintahkan. وَخَرَجَ بِكَوْلِنَا وَلَا نَحْيٌ. Dan tidak pula berhubungan dengan larangan. المحرم والمكروه. Yang haram dan makruh. Sebab yang haram dan makruh itu dilarang. Wa kharaja biqaulina li dzatihi, dan keluar dengan ucapan kita karena zatnya. Ma law ta'allaqa bihi amrun likaunihi wasilatan lima'murin bihi. Apabila berhubungan dengan sebuah perintah, dikarenakan dia adalah sarana untuk ma'murin bih, yang diperintahkan tersebut. Seperti kita contohkan tadi, menyediakan air atau membeli air, terserah mau beli, mau tidak beli, silakan, ini mubah. Tetapi dia menjadi wajib untuk dibeli kalau seorang tidak bisa mendapatkan air untuk berwudu kecuali dengan membeli. Maka ini wajib. Di situ ada kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ini kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban itu dengannya, maka hal itu adalah kewajiban. Walaupun pada asalnya dia hukumnya mubah. Au nahyun liqaunihi wasilatan limanhiyin anhu. Atau dia berhubungan dengan sebuah larangan disebabkan karena dia bisa menjadi wasilah, sarana kepada yang diharamkan tersebut, yang dilarang tersebut. Contohnya banyak sekali. Iya. Seorang misalkan meminta kepada kita anggur. Seorang meminta kepada kita anggur atau membeli dari kita anggur. Dan dia dikenal sebagai pembuat khamar. Jual beli mubah. Tapi karena orang yang membeli ini sudah dikenal anggur itu akan dia buat khamar, maka tidak boleh kita menjual padanya. Menjadi haram jual beli dengannya. Awalnya mubah, tetapi menjadi haram karena dia penjual anggur. Iya. Kalau misalkan kita tidak tahu untuk apa anggur itu dia beli, maka tidak ada masalah. Karena hukumnya asalnya dia mubah. Asalnya dia mubah. Baik. Contoh lain. Ada orang datang sama Abu Naim. Abu Naim pinjam motor. Boleh enggak diberikan Abu Naim? Boleh? Baik. Ini hukum asalnya mubah. Atau dia mau sewa motor. Abu Naim pinjam motor, motornya bagus, mau sewa satu malam. Satu malam berapa Abu Naim? Hah? Boleh atau tidak? Hukumnya apa? Mubah. Sewa menyewa, jual beli, hukumnya mubah. Tetapi kalau antum sudah tahu, biasanya motor itu dia gunakan untuk apa? Untuk pacaran. Boleh enggak dikasih Abu Naim? Enggak boleh. Karena bisa menjadi sarana kepada yang haram. Tapi kalau misalkan antum tidak tahu motor itu untuk apa, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Hukum asalnya boleh. Kecuali jelas dia untuk apa. Iya. Demikian seterusnya. Orang yang mau menyewa, kita punya rumah. Datang orang mau menyewa kepada kita. Untuk apa dia menyewa? Kalau belum jelas bagi kita untuk apa dia menyewa, maka tidak ada masalah. Sebab hukum asalnya mubah. Tapi kalau misalkan dia mengatakan, saya sewa untuk apa? Untuk dibuat tempat maksiat. Dibuat rumah bordil. Dibuat apa? Tempat pacaran dan sebagainya. Maka haram. Karena menjadi sarana kepada yang haram. Menjadi sarana kepada yang haram. Taib. Ada contoh bagus yang disebutkan oleh Syekh. Ada tukang cukur rambut. Ya. Tukang cukur rambut. Dia menyewa toko kita misalkan. Kita punya ruko untuk disewakan. Dia tukang cukur rambut. Boleh tidak disewakan kepadanya? Hah? Boleh atau tidak? Hukum asalnya dia boleh. Tetapi kalau dia dikenal bukan saja cukur rambut, namun juga mencukur janggut. Mencukur janggut haram. Maka kata Syekh, ini sebaiknya tidak diberikan. Tidak diberikan. Dan sebaiknya dipersyaratkan. Ini kalau orang yang belum jelas. Dia cukur rambut. Tapi kadang-kadang kalau datang orang minta cukur janggut, dicukur juga. Maka sebaiknya yang seperti ini diberikan syarat. Saya sewakan tapi dengan syarat. Kamu tidak boleh mencukur janggut. Ini kata Syekh. Yang bagus seperti ini. Iya. Namun kalau dia khusus pencukur janggut, ini jelas haramnya. Khusus dia pencukur janggut. Jadi ini ada berapa masalah. Pertama, cukur rambut. Cuman kalau orang datang minta cukur janggut, dia cukur. Kata Syekh, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Sehingga kata Syekh, lebih baik dipersyaratkan. Tapi kalau dia khusus pencukur janggut, maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Baik. Bahkan yang pertama, Syekh lebih cenderung untuk melarang. Untuk mengharamkan. Walaupun dia pencukur rambut, tapi ternyata dia juga mencukur janggut, Syekh cenderung mengatakan haram. Hanya kalau dikatakan akadnya, akadnya sahih. Akadnya sahih. Iya. Maka sebaiknya diberikan syarat. Iya. Nah, saya teringat ada sebuah kisah. Ada seorang pencukur janggut, seorang ahlu sunnah, bekerja di sebuah tempat cukur yang ada di Saudi Arabia. Kalau gak salah di Jeddah. Dia sebagai, istilahnya kalau orang Indonesia TKI. Cuman dia bukan dari Indonesia. Mungkin dari Turki atau yang lainnya. Pekerja luar negeri. Pintar mencukur. Ya sudah dimaklumi, salon-salon seperti itu, seringkali orang minta cukur janggut. Ya. Kalau di sini mungkin kurang. Orang di sini janggutnya kurang. Dan bisa dicukur sendiri. Kalau di sana, janggut bisa lebih lebat daripada rambut. Tetapi, ikhwan kita ini, seorang sunni salafi, dia tidak mau. Ya. Dia tidak mau mencukur janggut. Oh, sampai bertengkar dengan majikannya. Gimana ini, saya sudah bayar kamu, sudah datangkan kamu dari luar negeri, gak mau bekerja mencukur janggutnya orang. Ya, dia jelaskan apa adanya, karena memang dilarang oleh syariat. Kalau dia melakukannya berarti tolong-menolong di dalam dosa. Ya, pada akhirnya majikannya ini setelah dinasihati, alhamdulillah dia mau terima. Bahkan pada akhirnya, usaha cukur rambut itu diserahkan semuanya kepada pekerja ini. Sudah ini milik kamu, ambil saja. Karena dia senang orang itu berpegang teguh dengan agama, luar biasa. Mantaraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Iya. Sampai pada akhirnya, tukang apa namanya, tempat cukur rambutnya itu menjadi terkenal. Menjadi terkenal sehingga orang-orang yang apa, yang mengenal sunnah, yang mengetahui kebaikan, tahu hukum, itu mereka dapat berdatangan ke tempat cukur tersebut. Demikian. Taib. Wal mubah. Madama ala wasfil ibahah, afwan, sebelumnya ya. Fa inna lahu hukmun ma kana wasilah lahu min ma'murin aw manhi. Maka mubah ini memiliki hukum sesuai dengan wasilahnya. Kalau dia kepada perintah, maka dia juga diperintahkan. Kalau dia kepada larangan, maka dia juga dilarang. Wa la yukhrijuhu dhalika an kaunihi mubahan fil asal. Dan itu tidak mengeluarkan dia dari asalnya sebagai sesuatu yang mubah. Walaupun kadang-kadang bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, tetapi hukum asalnya tidak berubah, dia tetap mubah. Wal mubah madama ala wasfil ibahah fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqabun. Dan mubah itu sepanjang dia masih dalam sifat ibahah, dibolehkan, maka tidak berlaku padanya pahala ataupun hukuman. Yang namanya mubah tidak diberikan pahala dan tidak pula dihukum. Iya. Tidak diberikan pahala dan tidak pula dihukum. Kecuali apabila dia meniatkannya untuk ibadah kepada Allah, maka dia bisa menjadi berpahala. Seperti tadi orang yang makan, orang yang minum, supaya dia kuat beribadah, maka dia mendapatkan pahala. وَيُسَمَّ حَلَالًا وَجَائِزًا. Dan juga mubah dinamakan halal dan jaiz. Jadi ada tiga penamaannya. Mubah, halal, dan jaiz. Dan penamaan dengan halal itu lebih banyak. Itu lebih banyak. Di dalam syariat. Di dalam Al-Quran dan Sunnah disebut halal lebih banyak. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian memakan makanan yang baik-baik. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian apa yang ada di balik itu, di belakang itu. Wa yuhilla lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan dihalalkan bagi kalian, dan beliau menghalalkan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi kebanyakan dalam syariat digunakan kata halal daripada jaiz dan mubah. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan bagian hukum yang pertama, yaitu hukum taklifiyah. Tersisa yang kedua adalah hukum al-wada'iyah. InsyaAllah ta'ala kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Fi iskal, ada yang belum paham perbuatannya. Maksudnya, kalau dia berbuat salah harus dilarang. Merusak harta orang, walaupun anak kecil gak bisa dibiarkan. Walaupun dia gak berdosa, karena dia masih kecil. Belum balik, belum memayiz, tetap dilarang. Ya? Paham? Taib, ahsan tuh. Maka ini bedanya berbicara usul fikih dan fikih. Taib. Kalau kita berbicara fikih, apa? Yang gila, yang anak kecil, ghairu mukallaf. Beda ya? Baik. Maka itu salah cetak. Tolong dicoret itu. Ya. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852-1404-8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com.